Al-amru ba'da tahrim lil wujub. Ini perkataan langsung mazhab Imam Bidawi. Nah, sekarang kita antum bayangkan saja dalam contoh kepada ziaratul kubur. Hadisnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu Rasulullah melarang sahabat untuk ziarah kubur, fazuruha. Nah, sekarang qala ats-tsalitsah, al-mas'alah ats-tsalitsah. Al-amru ba'da tahrim lil wujub. Kalau ada perintah al-amru yang warid datang setelah sebelumnya diharamkan, apakah dia lil wujub atau tidak? Fihi mazahib. Mazhab pertama, Imam Bidawi mengatakan al-amru ba'da tahrim lil wujub. Kata Imam Bidawi, al-amru itu ketika dia sebelum dilarang hakikatun fil wujub. Tadi kan sudah sampai situ ya, kemarin sudah ya, hakikatun fil wujub, maka ketika dia dilarang dia menjadi haram, dan setelah larang itu dicabut dan diperintahkan kembali, ya'udu ilal awal. Al-awal mada? Lil wujub. Nah, al-amru ba'da tahrim tetap saja lil wujub. Kenapa? Karena dari awal dia sudah wujub. Dia awalnya wujub kemudian dilarang jadi haram. Setelah itu diperintahkan kembali, maka dia tetap kembali kepada wujub. Al-awal. Wasani waqila lil ibahah, mazhab yang kedua. Lil ibahah, kata beliau, kenapa lil ibahah? Karena sesuatu yang awalnya diperintahkan kemudian dilarang, kemudian diperintahkan lagi oleh Rasulullah, ataupun sesuatu yang dilarang diperintahkan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulullah, itu menjadi mubah. Kenapa mubah? Dia menggabungkan antara perintah dan larangan itu. Awalnya perintah itu mungkin untuk wajib, tapi dengan adanya larangan ini, larangan ini membuat dia semakin turun daripada derajat wajib kepada mubah, karena adanya larangan, kata beliau. Jadi dua mazhab saja, al-amru ba'da tahrim lil wujub, satu, yang kedua dan ibahah. Lana maknanya adalah dalil Imam Bidawi. Annal amra yufiduhu hu raji'un ila dhamiruhu raji'un ila wujub. Al-anna al-amra yufidul wujuba fil haqiqah. Dari awal ya, al-amru haqiqatun fil wujub, maknanya al-amru yufidul wujub. Wa wuruduhu hu raja'un ila al-amru raja'un ila al-amri. Wa wurudul amri ba'dal hurmah la yadfa'uhu. Ma makna la yadfa'uhu? Tidak ma? Tidak lah. Tidak menolak. Datangnya al-amru ba'da tahrim itu tidak menolak dia untuk kembali menjadi wujub. Itu maknanya. Al-amru itu sebelum ditahrim dia wujub. Dan dia datang setelah tahrim tetap saja lil wujub dan tidak menolak. Al-amru itu tetap kembali kepada lil wujub. Itu maknanya. Wa wuruduhu ba'dal hurmah la yadfa'uhu. Datangnya al-amru ba'da tahrim itu tidak menolak dia kembali untuk kepada wujub. Kemudian qila, ini dalil ataupun bantahan daripada al-khasam atau yang kedua, mazhab yang kedua. Wa idza halaltum fastadu. Kan ada dalam wala taqtulus sayda wa antum hurum. Tidak boleh ya, tidak boleh berburu dalam ketika orang sedang melakukan ihram. Sekarang wa idza halaltum fastadu, kalau kalian sudah bertahallul silakan. Nah, di sini kata mazhab kedua ini, kalau antum ditanya fastadu di sini berburulah, apakah wajib berburu? Tidak. Berarti antum sesuai mazhab satu, mazhab dua? Dua. Tidak sesuai dengan Imam Bidawi. Kalau antum ala mazhab Syafi'i. Nah. Mazhab Syafi'i mengatakan lil wujub. Mazhab kedua mengatakan lil ibahah. Dalil, salah satu dalilnya, wa idza halaltum fastadu. Lil ibahah ya, kata beliau. Qulna mu'aridun bi qawlihi ta'ala. Kata Imam Bidawi, ini berbeda dengan dalil yang kami pakai. Allah mengatakan, fa idzan salakhal ashhurul hurumu faqtulul musyrikin. Kalau sudah berlalu bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang muslim. Kalau yang dalam Al-Quran kan tidak boleh berperang di bulan-bulan haram. Tapi kalau setelah selesai berlalu bulan haram, bunuhlah. Kata Imam Bidawi, faqtulul musyrikina, maknanya wujubu qatlihim. Ya, wajib di sini bukan mubah. Nah, itu dia. Jadi mazhab di sini ada dua. Yang pertama al-amru ba'da tahrim lil wujub, yang kedua al-amru ba'da tahrim lil ibahah. Terakhir beliau mengatakan waqtalafal qailuna bil ibahah fin nahyi ba'da al-wujub. Yang ini seperti ini maknanya adalah, misalkan al-amru dan an-nahyu dulu. An-nahyu kemudian setelahnya diperintahkan, umiro, maka hasilnya lil wujub. Lil wujub. Ini kan mazhab satu. Ada mazhab kedua mengatakan lil ibahah. Nah, sekarang kalau yang ini dibalik. Sesuatu pekerjaan itu awalnya diperintahkan, umiro. Kemudian dilarang, nuhiya. Maka larangan ini menjadi wajib. Lid takrim. Lid takrim. Oke. Satu sesuatu pekerjaan dilarang, kemudian diperintahkan seperti dalam subur. Maka al-amru pada takrim lid wujub. Ada mazhab lain mengatakan ibahah. Mazhab yang atas ini, ketika satu pekerjaan itu dilarang, diperintahkan, kemudian datang larangan, maka hukum pekerjaan itu ditahrim. Maknanya ada an-nahyu ba'da tahrim ba'da al-amri, an-nahyu ba'da al-amri ditahrim. Nah, ulama ini pakatnya seperti ini. An-nahyu al-amru ba'da tahrim lil wujub. Wa an-nahyu ba'da al-amri ditahrim. Oke? Okay? Tapi ulama yang mengatakan ibaha ini yang al-amru ba'da tahrim lil ibaha, mereka khilaf kalau an-nahyu itu datang pada al-amri. Orang-orang nih untuk permasalahan ini mereka khilaf menjadi dua. Yang pertama mengatakan li tahrim, yang kedua mengatakan li ibahah. Nah, ini maknanya ikhtalafal qailuna bil ibahah, yang ibahah yang ini. Ikhtalafal qailuna bil ibahati fin nahyi ba'da al-wujub. Ikhtilafnya mana menjadi dua? Kalau ulama yang Imam Baitawi wa Aksarul Mutakallimin, al-amru ba'da tahrim al-wujub, wa nahyu ba'da al-amri bitahrim. Okey, tidak ada masalah. Tapi mazhab yang kedua yang mengatakan al-amru ba'da tahrim lil ibahah itu, mereka khilaf ketika al-amru an-nahyu ba'da al-amri. Yang pertama mengatakan lil tahrim, yang kedua mengatakan lil ibahah. Okay. Kita baca syarahan di sini. Ya. Aqulu Idza farra'na ma mana farra'na? Kita membuat furu' ya. Tidak, aqulu Imam Bayawi. Aqulu Imam Asnawi. Idza farra'na. Farra'na itu kita pisahkan. Kita pecahkan al-amru itu. Dia kan al-amru ba'da tahrim tadi ya. Sekarang kita pecahkan, kita pisahkan. Kita pisahkan annal amru lil wujub. Al-amru saja tanpa ba'da tahrim atau apa? Al-amru lil wujub. Oke. Fa warada ba'da tahrim fa fihi madhhaban. As-sahhuma 'inda al-imam wa atba'ihi wa minhum al-musannif annahu yakunu adhan lil wujub. Wa naqahu burhan fi wajir wa qadi wal amidi 'ala al-mu'tazila. Wa tsani annahu yakunu lil ibaha wa huwa nass 'alaihi syafi'i. Nah, tadi antum memang mengatakan fastadu itu lil ibahah nassa min syafi'i. Syafi'i juga mengatakan untuk lil ibahah. Kamana qala anhu al-Qayrawani fi kitab al-Musta'ad. Kemudian ini ulama-ulama yang mendukung pendapat mazhab kedua, antum baca sendiri ya dan dihafal, jangan salah letak. Kemudian qala fil mahsul al-amru ba'da al-isti'dzan kal amri ba'da tahrim. Kemudian dalil Imam Bidawi. Anal amra yufidu al-wujub yufiduhu ya. Iz astafri'a alaihi secara tafri'nya adalah wuruduhu ba'dal hurmati laisa mu'aridan, ai la yadfa'uhu, tadi itu maknanya laisa mu'aridan. Oke. Wuruduhu ba'dal hurmati laisa mu'aridan hatta yadfa'a ma sabata lahu. Kedatangan datangnya al-amru itu ba'da tahrim bukan bertentangan dengan al-amru sejak dari awal, sehingga kita akan mengatakan bahwa dia tidak dia menolak hakikatun yang pertama, tidak. Datangnya al-amru ba'da tahrim itu tidak bertentangan dengan al-amru yang sejak awal. Al-amru sejak awalnya adalah hakikatun fil wujub. Li'anna al-wujuba wal ibahata munafiyan lit-tahrim. Kata beliau, al-amru ba'da tahrim itu imma lil wujub wa imma lil ibaha, sama-sama munafiyan lit-tahrim, menafikan adanya tahrim. Maknanya kan wujub talabul fi'li. Ibahah talabul fi'li juga, sedangkan tahrim itu man'ul fi'li. Wa ma'a dzalika la yamtani'ul intiqalu min at-tahrim ila al-ibahah fakadzalika lil wujub. Tidak ada halangan dia akan berpindah dari tahrim kepada wujub. Juga tidak ada halangan dia berpindah dari tahrim kepada tidak ada larangan dia pindah dari tahrim kepada ibahah. Begitu juga tidak ada larangan dia berpindah daripada tahrim kepada ibahah, kepada wujub. Oke, itu beliau mengatakan. Dibantah oleh khasam dengan dalil-dalilnya. Mereka mengatakan, wa idza halaltum fastadu, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru, fa idza tatahharna fatuhun, fal ana bashiruhun, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, fazuruha. وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا. Apakah semua contoh-contoh ini lil wujub? Semua contoh ini lil ibahah. Oke, lil ibahah. Dibantah oleh Imam Bidawi, anna hadhihi al-adillah mu'aridatun biqawlihi fa idzan salakha al-ashhurul hurum faqtulu al-musyrikin. Qitalu al-musyrikin fardhu kifayatin ba'da an kana haraman. Kapan haramnya? Fi ashhuril hurum. Adalah dalil lain yang dipakai oleh Imam Bidawi. Wa idza wa kadzalika qala fa idza adbarat adbarti al-haydata faghsili 'anki ad-dama wa salli. Kata beliau, kalau kamu sudah selesai haid, maka mandilah, waghsili 'anki ad-dama, bersihkan darah. Faghsili anki ad-dama wa salli. Membersihkan atau mandi wajib ini, salat ini adalah hukumnya wajib setelah sebelumnya dia dilarang karena haid. Ini dalil yang dipakai oleh Imam Bidawi. Kemudian fa idza ta'arada, dua-duanya saling bertentangan. Tasaqata. Tasaqata itu maknanya apa? Gugur, dua-duanya gugur. Tapi baqiya daliluna saliman 'anil man'i. Kan? Fayufidul wujub. Qawluhu waqtalafal qailun yang tadi. Ini dia. Nah, annal qailina bil ibahati fil amri al warid ba'da al hadri ikhtalafu fil nahyi ba'da al warid ba'da al wujub. Coba tengok wal farqu min wajhain. Kenapa orang ini beriktilaf dalam al-nahyu ba'da tahrim? Al-nahyu ba'da al-amri. Kenapa mereka iktilaf di ketika an-nahyu yang datang setelah sebelumnya diperintahkan? Khilafnya menjadi dua, al-tahrim al-ibaha. Al-farqu min wajhain. Satu, anna hamlan nahyi 'ala at-tahrimi yaqtadi at-tark. Kalau satu larangan kita pindahkan kepada tahrim, kalau kita bawa larangan itu kepada tahrim, maka sesuatu itu harus ditinggalkan. Yaqtadi at-tark. Wa hiya ala waqfil waqfil asli. Sekarang yang ini, yang an-nahyu ba'da at-tahrim. Oke. Sesuatu itu sebelumnya diperintahkan sekarang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dia ikhtilaf menjadi lit tahrim dan yang kedua lil ibahah. Kalau yang libahah ini, dia akan langsung kiaskan saja. Al-amru ba'da tahrim lilibahah, wa nahyu ba'da al-amri lilibah. Balik ba'dal amri. Ba'dal amri. Dia mengatakan anna hamlan nahyi 'ala at-tahrimi yaqtadi at-tarka. Sekarang kalau ada an-nahyu di sini, kita maknakan dia menjadi tahrim, berarti dia yaqtadi at-tarka. Berarti wujub at-tarki. Wujub at-tarki. Kemudian wahya ala wafqil asli. Ma mana wafqil asli? Asalnya apa? Asal hukum itu? Haram. Haram? Wujub-wujub asal ada dengan suara wujub. Al-aslu di sini maknanya adalah kaidah yang kemarin. Al-aslu bara'ah, bara'atu zimmah, ataupun bara'ah asliyah. Ada dua, bara'ah bara'atu zimmah dan bara'ah asliyah. Ma mana bara'atu bara'ah asliyah? Ma mana bara'ah asliyah? Aslinya tidak ada taklif. Kan itu? Tidak ada perintah mengerjakan sesuatu, itu asli. Al-aslu bara'atu zimmah, kita tidak punya beban. Sekarang, kalau sesuatu itu dikatakan haram, maknanya kan wujub terki. Wujub terki itu maknanya kan tidak ada amal. Tidak ada amalan. Yang ini? Ada amalan? Tidak ada? Tidak ada juga. Sama? Sama, makanya dikatakan wafqa. Ketika kita bawakan an-nahyu itu kepada tahrim, berarti wujub terki. Kalau wujub terki itu wafqal asli. Okay. Wafqa al-asli. Wahia ala wafqil asli. Lianna al-asla adamul fi'li. Itu dia. Lianna al-asla adamul fi'li. Makanya dia mengatakan bahwa an-nahyu ba'dal amri itu li tahrim. Tapi ketika al-amru ba'da tahrim itu li ibahah. Tapi al-amru ba'da tahrim li ibahah. Tapi kalau an-nahyu ba'dal amri li tahrim. Berbeda dia. Nah, kalau ulama yang mengatakan ini li ibahah dan al-amru ba'da an-nahyi ba'dal amri li tahrim li ibahah juga, itu dia mengkiaskan saja. Kias. Ini dengan jalan kias. Kias seperti yang tadi. Al-amru ba'da tahrim lil ibahah wa nahyu ba'da al-amri lil ibahah juga qiyas. Oke? Tapi ulama yang mengatakan lil tahrim, dia tidak mau dengan qiyas ini. Kenapa? Dia katakan bahwa kalau kita mengambil menghukumi an-nahyu itu kepada tahrim, maknanya adalah wajib meninggalkan. Wajib meninggalkan itu sesuai dengan yang al-aslu. Kenapa al-aslu itu bara'ah al-asliyah al-adamun fi'li. Nah, tapi kenapa kita bawakan al-amru ba'da tahrim itu lil ibahah? Ibahah itu maknanya apa? Sama juga. Talab al-fi'li ma'a jawazit arki. Tidak ada talab al-fi'li. Ibahah itu jawazit arki. Ibahah jawazit arki. Jawazut tarki ini boleh tinggalkan, maknanya apa? Ya, ada mulfi ini juga. Ada mulfi ini kan? Ada mulfi ini sesuai juga dengan yang al-asli. Makanya dia mengatakan bahwa al-amru ba'da tahrim lil ibaha, tapi kalau an-nahyu ba'da al-amri lil tahrim. Oke? Yang pertama mengatakan lil ibaha, kedua mengatakan ibaha juga, hanya dengan kias saja. Selesai. Saya kira paham kenapa dia berbeda? Yang kedua, anna nahya lidaf'atil muta'lidaf'atil mafsadah al-muta'alliqah bil manhi anhu. Anna nahya lidaf'il mafsadah al-muta'alliqah bil manhi anhu. Ada mafsadah yang terdapat dalam pekerjaan yang dilarang itu. Kemudian wal amru li tahsilil maslahah al muta'allaqah bil ma'mur. Sedangkan perintah untuk mendapatkan maslahah. Al-nahyu untuk menjauhkan maslahah mafsadah, al-amru untuk mendapatkan maslahah. Wa tibaru syar'i bidaf'il mafasid aktsar min jalbil masalih. Coba untuk ambil kesimpulan di ya tibaru syar'i bidaf'il mafasid aktsar min jalbil masalih. Apa kesimpulan di sini? Di takbir yang singkat itu. Jadi itu apa? Jalbi. Jalbi apa jalbi? Bukan jalbi ya. Bukan jilbab juga. Jalbi itu mengambil, mendapatkan, mengambil, membawa. Apa yang terpahami dari takbir yang singkat ini? Wa'tibaru syar'i bidaf'il mafasid aktsar min jalbil masalih. Coba, ada yang bisa membantu? Seperti ini, kalau ada dalam waktu yang bersamaan ada maslahah, ada mafsadah, yang dua-dua ini ada dalam satu fi'il. Ada mafsadah, ada maslahah, ada mafsadah. Sekarang mafsadahnya lebih banyak, mafsadahnya banyak, maslahahnya sedikit. Kita fi'il ini apa? Dikerjakan atau ditinggalkan? Tinggalkan. Sekarang kalau sama? Kalau sama? Tinggalkan juga. Kalau dia sama, ditinggalkan. Kenapa tinggalkan? Bidaf'il mafsadah. Syariat dengan menolak mafsadah ini. Walaupun ada maslahat, tapi kan ada mafsadahnya, tinggalkan. Kecuali kalau mafsadah itu sedikit. Sedikit saja. Sedikit saja, tidak banyak. Nah, dikatakan bahwa i'tibaru syar'i bidaf'il mafasid aktsar min jalbil masalah. Itu dia. Dalam banyak perkara syariat, menjauhkan yang mafsadah itu lebih aula daripada mengambil yang maslahat.